Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulmihi fid dharain. Amin. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qala kintika Sayyidina Aisyah. Sami itu krungu sapa ingsun. Ayo konten yuk, konten ini kafe. Konten ini kafe, wih, sambil buri ini kafe. Oke, omongnya aturan ini ngaji yuk. Ayo kepe isa yang ngarep. Caran ini ngaji yuk ngono. Ayo ngarep kepe dulu. Menu ini ngarep, ngarep, aru ngarep apa ora? Oh, aru ngarep. Ayo masuk depan dulu dipenuhi. Ayo ngarep dipenuhi di situ. Sop 2 dipenuhi. Dikepi. Ayo sop 3 dikepi. Kala binti Qasim dan Aisyah. Sami itu kurungu sapa ingsun. Sami itu kurungu sapa ingsun. Saya mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yaqulu haling binti Qasim dan Rasulullah. Ndika ngeten, innal mu'minah, setuhune wong kang iman. Iku layud riku. Sungguh menemukan sapa mukmin. Layud riku, iku sungguh menemukan sapa mukmin. Bihusni hulukihi sebab bagusi akhlaki mukmin. Darajata shaimi ing derajate wong kang poso. Darajata shaimi ing derajate wong kang poso. Alqaimi kang yamulel ing salat tahajud. Alqaimi kang sholat tahajud. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Sapa Abu Dawud, Abu Dawud. Akhrajahu ngriwayataken ing hadis. Sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Kala sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Ini makna nih. Orang mukmin dengan akhlaknya yang baik itu bisa sampai kepada derajatnya orang yang berpuasa serta qiyamulail. Berpuasa di siang hari, di malam qiyamul lail. Itu sulit melakukan. Di siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Itu sulit melakoni. Tapi lebih sulit lagi adalah mempunyai akhlak yang baik. Itu lebih sulit. Karena akhlak yang baik itu dipengaruhi oleh kemampuan seseorang mengendalikan jiwanya, mengendalikan egonya. Ngeten. Orang punya ego, sangat bisa dia qiyamul lail dan sholat tahajud serta puasa. Tapi kalau orang yang egonya tinggi tidak akan mungkin bisa mempunyai akhlak yang baik. Ya. Kalau jiwanya buruk tidak akan mempunyai akhlak yang baik. Orang yang jiwanya bagus, akhlaknya bagus, walaupun tanpa berpuasa, tanpa qiyamul lail, dia bisa sampai pada derajatnya orang yang berpuasa dan qiyamul lail. Sa'ad bin Abi Waqqas itu posone mboten kathah, tahajud nggih mboten kathah, wiritane nggih mboten, tahajud gak tahajud, wiritan ya ora patek wiritan. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, nek beliau min ahlil jannah. Diteliti ternyata penyebabnya cuma satu, yaitu karena setiap hari beliau itu tidak mempunyai rasa keinginan untuk balas dendam, juga selalu membebaskan seluruh kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada beliau. Ini akhlak yang bagus. Para waliullah nempun dados usul Allah Ta'ala itu ibadahnya mboten patek kata. Karena memang ibadahnya menggunakan hati terus. Selain itu akhlak mereka pasti baik. Lah itu bisa melebihi terhadap pahalane wong sing poso karo wong sing qiyamul qiyamul. Paham ya? Nah ini yang paling penting ini jane apa? Akhlak sing api. Sing paling penting akhlak api. Rawahu Abu Dawud. Karena ini sangat berkaitan dengan yang saya katakan tadi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan jiwanya. Akhlak baik itu. Walaupun berat awalnya, tapi kalau dibiasakan maka akan biasa. Nah, dibiasakan penak. Untuk pertama, misalnya beginilah. Sampean punya guru. Dosen, punya guru. Dosen sampean, apa namanya, dengan sampean itu umurnya sama. Ya, umurnya sama. Bahkan kadang dosennya lebih muda. Ada nggak orang yang dosennya lebih muda? Ada itu? Ya, ada. Itu kalau si santrinya, mahasiswanya itu tidak bisa mengendalikan jiwanya, tidak bisa meredam egonya, dia tidak akan mau menghormati gurunya. Tidak akan mau cium tangan gurunya, ya kan? Karena dia menganggap, wah lebih tua saya, kan gitu. Paham loh, Mbak Teni? Ini. Tapi kalau mulai awal dipaksakan, memang berat menjenengi akhlak itu. Pertama memang harus dipaksakan, itu dilatih. Iya, harus dilatih. Maka kita akan terbiasa. Tidak sungkan, tidak kikuk, dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Itu akhlak jenengi, sudah. Tertancap di dalam hati, pasti ketemu, langsung otomatis langsung menghormati. Tanpa ada paksaan, walaupun awalnya dipaksa. Kalau nggak dipaksa, ya nggak jadi-jadi. Iya kan? Paham nomor ini ya? Ini. Gola ini, ya. Jadi baiknya budi pekerti itu di sini letaknya. Terus aku ngadep ngidul, ngaji ngadep ngidul. Sing-sikile selanjari gue lho, siapa? Kau no, sing adem itu. Gala wa an Aisyata wa an Abi Umamah talan saking Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu. Kau ngendika sinten Abu Umamah? Kau ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana zaimun. Ana zaimun. Ana utawi ingsun iku zaimun wong sing jamin, wong sing menjamin, zaim orang yang menjamin. Ana utawi ingsun iku zaimun orang yang menjamin. Bibaitin kelawan omah. Saya orang yang menjamin rumah fi robatil jannati fi robadil jannati ing dalem kiwa tengene surga. Ing dalem kiwa tengene surga. Liman jamin marang sapa? Liman marang wong. Taroka kang ninggalno sapa man, meninggalkan sapa man. Almiro'a ing debat. Almiro'a ing debat. Wa ingkana senajan ono sopo man. Wa ingkana senajan ono sopo man muhikon. Iku wong kang benar. Wa ingkana lan senajan ono sopo man. Iku muhikon wong kang benar. Ngaten. Saya menjamin rumah di sisi surga, pinggir-pinggirnya surga, bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan, walaupun dia sebenarnya benar, tapi dia nggak mau debat. Ya, jadi nggak mau mendebat, menang wae. Maknanya debat itu apa maknanya debat? Debat mirok yang dimaksud mereka adalah mencela ucapan orang lain, mencela pendapat orang lain, beserta meremehkan orang tersebut. Jadi ucapannya disalah-salahkan, pendapatnya diburuk-burukan, beserta meremehkan terhadap orang yang mengucapkan. Itu salah itu, Bin. Orangnya itu tidak bisa apa-apa itu loh. Misalnya, yang berpendapat seperti itu goblok orangnya. Misalnya kata niku. Ini walaupun benar, meninggal orang usah. Karena mirok ini bukan angsal. Mirok itu tidak diperbolehkan. Kalau ingin nasihati, ya yang baik. Kalau mirok, ya tadi itu. Mencela ucapan orang lain, beserta menghina terhadap orang yang mengucapkan. Itu namanya mirok. Walaupun sampai benar, diam saja. Wabibaitin lan kelawan. Ngeten kan, gitu. Ini nunjukno nek akhlaki api. Dia mampu menahan egonya. Ya. Dia tidak ingin dia itu dianggap sebagai orang yang terkenal kealimannya. Maka dia ingin meluruskan pendapat orang itu tidak di muka orang banyak, tapi saat sendirian. Maaf, tadi ucapan jenengan itu kadosi perlu di apa ya? Perlu direnungkan lagi. Nah, jadi tidak langsung secara apa namanya vulgar menyalahkan, meremehkan orangnya. Nih, itu lebih baik. Cara demikian daripada dengan berdebat. Karena debat itu akan menimbulkan sakit hati. Jelas, wong diremehno, wong kabeh sakit hati. Semuanya sakit hati. Wabibaitin lan kelawan omah. Wabibaitin lan kelawan rumah fi fasadil jannati ing dalam tengah surga. Fi fasadil jannati ing dalam tengah surga. Liman marang wong. Taroka kang ninggal sopoman. Liman marang wong. Taroka kang ninggal sopoman. Al-Ghaziba ing dusta. Al-Ghaziba ing dusta. Waingkana senajan ono sopoman. Mazihan iku wong kang guyon. Mazihan iku wong kang guyon. Bergurau. Iku mazihan wong kang bergurau. Kala. Dijamin oleh Kanjeng Nabi rumah di tengah surga untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun dia itu bergurau. Jadi bergurau ketika itu sungguh-sungguh itu pun gak baik. Apalagi saat itu bohong, haram. Okay. Jadi sampean guyon bohong, haram hukumnya. Bohong itu apa? Memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Haram. Walaupun cuma guyon. Wabibaitin lan kelawan surga. Saya jamin kelawan rumah ya. Wabibaitin lan kelawan rumah. Saya jamin kelawan rumah fi a'lal jannati ing dalem dukuri surga. Liman marang wong hasuna kang bagus hasuna kang bagus. Hah? Hulukohu. Hah? Hulukohu maringan. Ana sing hasuna wae. Hasuna. Sing hasuna ngene. Engko se, apa padha bener e maknane. Hasuna kang bagus sing hasuna apa hulukuhu budi pekertine man. Apa hulukuhu budi pekertine man nek hasana kang bagusi sapa man. Hasana kang bagusi sapa man hulukuhu. Hulukuhu ing budi pekertine man. Hasana kang bagusi sapa man hulukuhu ing budi pekertine man. Hadisun sahihun utawi iki iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Orang yang akhlaknya bagus dijamin rumah oleh Kanjeng Nabi di surga yang paling tinggi. Lho niki nunjukno kehebatane akhlak sing sahih. Az-Zaim utawi maknane zaim iku abdominu wong kang menjamin. Iku abdominu wong kang menjamin. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kala iku ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten inna min ahabbikum satuhuni. Iku setengah saking luweh kasenengine sira kabeh, luweh dicintaine sira kabeh ilaiya marang ingsun. Sungguh termasuk orang yang paling dicintainya kalian oleh saya. Wa aqrabikum lan luweh parke sira kabeh. Wa aqrabikum lan luweh parke sira kabeh mini sangke ingsun. Majelisan apa nih tempati? Mini sange ingsun majelisan apa nih tempati yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Ahasinakum. Ini isime inna. Luweh bagus-bagus sira kabeh. Kala luweh bagus-bagus sira kabeh akhlakon apane budi pekertine. Yang paling dicintai kalian oleh saya. Orang yang paling dicintai dari kalian. Dan orang yang paling dekat kepada saya. Tempatnya di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi itu Siddiqin. Lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena akhlaknya semuanya baik itu. Sama Rasulullah. Abu Bakar baik, Umar baik, Utsman baik, Ali baik. Semuanya akhlaknya baik. Ada akhlaknya yang buruk. Itu yang paling dekat kepada Kanjeng Nabi. Wa inna abu ghadakum. Lan setuhune. Luweh. Kabencinine sirokabeh. Luweh. Dibendonine sirokabeh. Dibendoni. Ilaya marang ingsun. Wa ab'adakum lan luih adoi sira kabeh. Ya Allah. Wa ab'adakum lan luih adoi sira kabeh mini sage ingsun yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Sopo iku asar saruna pira-pira wong kang iku asar saruna pira-pira wong kang akeh ngomongi. Akeh ngomongi tapi takaluf deh. Artinya akeh ngomong sing takaluf itu sifatnya dia memaksakan diri dengan banyak omong. Ya nek sifatnya akeh omong ya wis piye. Jadi takaluf, memaksakan diri untuk banyak omong. Paling gak dia senengi Kanjeng Nabi wong sing akeh omongi. Wal mutasaddiquna. Kala lan wong bodho manane. Mutasaddiqun itu wong sing akeh ngomongi tapi dengan berusaha menampakkan kefasihan. Gitu. Menampakkan kefasihan padahal tidak fasih. Paham lho, Mbak? Iku jenenge mutasyaddiqun, wong sing akeh ngomongi dengan menampakkan kefasihan walaupun sebenarnya tidak difasih-fasih no istilahnya. Difasih-fasihkan padahal dia tidak fasih ngomongi. Mohon. Kala wal mutafaihiquna lan mutafaihikun, yaitu biro-biro wong kang sombong. Kalang diko lung diko sopo sahabat mutafaihikun niku wong sing sombong. Kalau ngendika sopo sahabat ya Rasulullah qad alimna, teman-teman urus sopo gitu asar saruna ing maknane sar sarun wal mutasyaddiqun. Fama mongko utawi nopo iku al mutafaihikun. Iku al mutafaihikun. Mutafaihikun iku sinten Kanjeng Nabi? Nek sar sarun kali mutasyaddiqun kita faham. Kalau ngendika sinten Kanjeng Nabi utawi al-mutafaihikun iku al-mutakabbiruna piro-piro wong kang sombong. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngitika sinen Tirmidzi haditsun hasanun. Utawi iki hadis iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Qala as-sarsar utawi sarsar huwa katsirul kalam. Iku wong kang akeh omongi. Banyak bicara. Tapi takalufan. Ake omong iku takalufan. Kelawan merdi-merdi memaksakan diri. Ya Allah. Wal mutasyaddiku utawi mutasyaddiq. Iku al mutatawi luwong sing dawak-dawak no. Alanasi ingatasi menungso. Ya Allah. Bikalamihi kelawan ucapani al mutatawil. Wong sing dawak-dawak no ucapan ini. Tapi dengan cara apa namanya menampakkan kefasihan ya, padahal gak fasih. Merot-merot no lambini ya. Nah, ngoten. Merot-merot no ben tampak no apa? Fasih, padahal ora fasih. Wa yatakallamu lan ngomong sapa wong bimil ifihi kelawan kebe mulute wong. Berarti mulute kebek-kebek no. Tafasuhan krono memfasih-fasihkan watakziman apa watakazuman watakziman lan ngegungno watakziman lan ngegungno likalamihi marang ucapani wong wal mutafaihiku utawi lafad mutafaihiku asluhu iku atas utawi asali mutafaihik iku minal fahki saking lafat fahki wawo te fahk iku al imtila iku kebek mana nih penuh wawo te mutafahik iku ala diwong yamla ukang ngebei sopo ala di famahu ing cangkeme ala di famahu ing cangkeme ala di bil kalami kelawan ucapan orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan dikebuk-kebuk no. Paham ya? Nah, jadi merot di merot-merot no, padahal yo gak fase, tapi di fase nenggah yang ngomong. Terus sampai mau merot-merot ngoten ini jenis mutasyaddiqun. Wayatafassaulan jembarno sapa iku jenenge? Kala sapa wong fihi ing dalam kalam fihi ing dalam fam mau fihi ing dalam fam. Mulute diambak-ambak no. Wayuhribu bihi takaburan wartifaan. Kala wa yuhribulan menggunakan lafat-lafat kang asing sapa wong bihi kelawan kalam takaburon krono sombong wartifaan lan tegese sombong kala wartifaan lan yo tegese sombong kumaluhur padha sombong wa idharon lan menampakkan Waidharon lan menampakkan dilfadila di marang keutamaan ala huirihi ngalahno ingatasi liyane wong. Paham ya? Jadi dia ketika berbicara dengan sepenuh mulutnya ditampakkan kefasihannya supaya dia tampak menjadi orang yang beda dengan yang lain. menggunakan istilah-istilah yang asing supaya dianggap hebat. Ya, istilahnya lah sulit-sulit yang dipakai. Wah, si. Wah, isasi, ismo, is, apa? Paham kakwe dari ini maring ini. Ya, wah, hebat sih. Lu hebat nggak tuh? Wah, kalami kau nggak sih dipaham. Ya malah bi, kau nggak sih dipaham yang buatan hebat. Ya itu menggunakan kalimat-kalimat yang aneh, asing, ya, rausah nih. Kone nek nang arep untuk salaf nu aduh menggunakan sing asing-asing marak bingung mate mbah. Kala warawa lan riwayat nu sapa Tirmizi Imam Tirmizi an Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala fi tafsiri husnil khuluqi ing dalam bagus tafsire bagus ibu dipengerti. Fi tafsiri husnil khuluqi ing dalam tafsire baguse budi pekerti. Ya Allah, budi pekerti sing sae wopo. Abdullah bin Mubarak dawuh ngeten. Kalang dikosenen Abdullah bin Mubarak. Huwa talaqatul wajhi. Huwa utawi husnul khuluq iku talaqatul wajhi, ajere wajah. Wajah yang berseri-seri. Allah. Dadi nek ketemu Mas, iya. Ya deh ya. Iya Mas Medi. Ya hala wa badlul ma'rufi lan memberikan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk badlul ma'ruf. Memberikan nasihat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik, ya, ya Allah, menuntun teman yang sedang terpuruk, ya, itu juga termasuk akhlak yang baik. Temannya sakit, dicarikan obat, ya, ditolong untuk ke dokter, itu juga akhlak yang baik. Waqaful adza lan nyegah nyakiti. Kala kafil adza lan nyegah nyakiti, tidak menyakiti orang lain. Dan semuanya ini terkumpul dalam dawai Allah Ta'ala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terkumpul nang mriku kabeh husnul khuluq niku. Babul hilmi wallahu a'lam. Pusing kepala kula nih. Istirahat dulu, salat duha ya, kita istirahat. Ayo ya Rabbana.